kembali buat Ancol ke semuanya. Kita bareng-bareng lagi yuk. New Palapa. Thank you. biasa. Terima kasih banyak semuanya Ancol. Dua lagu sudah Ombang. Monggo dilanjut. Banis. Nggih, Ombang. Luar biasa. Monggo.